Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan mengucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharapkan ridhonya, semoga kita dapat perlindungan tidak hanya di dunia, juga di akhirat kelak nanti. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat itu akan memberikan kita syafaat di yaumil mahsyar kelak nanti. Kajian kita hari ini melalui Radio Republik Indonesia yang kita cintai, yaitu sudah memasuki ayat 71 dari surat Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَدُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. Artinya, dan bacakanlah kepada mereka berita tentang Nuh di waktu dia berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal bersamaku dan peringatanku kepadamu dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah lah saya bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Lalu lakukanlah terhadap diriku dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku." Ayat ini adalah menceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam, yaitu kisah yang mana sudah banyak kita dengar bahwasanya bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam. Dan dalam ayat ini juga bahwasanya dalam firman Allah memakai kata-kata naba'a. Kata-kata naba'a ini artinya adalah khabar atau kabar bahasa Indonesianya, dan tidak seperti yang kita artikan kata-kata kabar itu. Artinya naba'a di sini adalah mempunyai berita yang sangat penting, lebih dari kabar biasa, karena ini adalah merupakan peringatan dari Allah, sekaligus Allah ingin mengingatkan kita bahwasanya kaum Nabi Nuh alaihissalam yang hampir 1000 tahun Nabi Nuh berdakwah, tapi hanya sedikit orang-orang yang mengingat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak sudah orang melupakan, padahal Nabi Nuh yang begitu gigihnya, yang begitu sayang pada keluarganya, keluarganya juga yaitu salah satu dari anak atau putranya yang tidak dapat diselamatkan karena dia telah mengingkari perintah Allah dan perintah Nabi Nuh alaihissalam. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kajian firman Allah tersebut ingin mengingatkan kita kembali dengan mengatakan watslu alaihim. Judulnya di sini adalah watslu alaihim, artinya berikanlah berita, ingatkanlah kembali, bacakanlah kepada mereka bagaimana azab-azab Allah sudah Allah dahulukan kepada orang-orang yang kufur atau terhadap kafir terhadap ayat-ayat Al-Quran, yang bagaimana orang itu mengalami ketakutan dengan azab Allah yang begitu pedih terhadap atas kekufuran mereka itu sendiri. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustadz Ardiansah dan Ustadz Perdana. Kami persilahkan untuk memberikan masukannya. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa Nabiullah Nuh alaihi salam ini memiliki usia yang sangat panjang. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa usia Nabi Nuh itu mencapai 1250 tahun. 950 tahun di antaranya adalah untuk berdakwah, mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagaimana juga yang sering kita dengar di dalam sejarah kisah Nabi Nuh ini, bahwa hanya sangat sedikit, bahkan disebutkan tidak lebih daripada 40 pasang dari pengikutnya yang ikut ke dalam perahu yang kemudian menyelamatkan umat manusia dari kaum Nabi Nuh ini dari banjir bandang dan yang azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anaknya sendiri pun Kan'an tidak ikut bersama dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kisah ini memberikan kita suatu ibrah. Makanya tadi sudah disinggung oleh Ustaz Fajrul bahwa kata-kata naba ini disebutkan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi bahwa ketika disebutkan dengan naba berarti ada suatu berita yang teramat penting dan menarik untuk diperhatikan. Nah, maka paling tidak saya melihat ada tiga hal yang sangat penting dalam kisah Nabi Nuh ini. Yang pertama bahwa kesalehan itu bukanlah warisan. Artinya boleh jadi ayahnya seorang yang saleh, tetapi ketika dia tidak peduli kepada anaknya, kesalehan si ayah itu tidak terwariskan secara otomatis kepada anak-anaknya. Tapi jika keluarga itu peduli kepada anaknya, insya Allah kesalehan orang tua itu akan terwariskan kepada anaknya, dalam artian anak akan melanjutkan kesalehan orang tuanya. Ini terbukti bagaimana banyak para nabi itu, ya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, ya, itu mereka, anak-anak mereka atau keturunan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa bagi para dai, para duat, haruslah istiqamah di dalam menyampaikan dakwah ini dan secara terus-menerus, tidak merasa bosan, tidak merasa jenuh, dan tidak merasa puas dengan hasil yang telah dia capai. Karena apa? Kalau kita bayangkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. Diejek, dihina, maaf-maafnya sampannya atau kapalnya dijadikan WC umum, ya, kaumnya datang ke sana untuk mengotorinya dengan kotoran manusia dan kotoran hewan dan banyak hal yang lain. Bahkan dibilang Nabi Nuh itu adalah orang gila karena membuat kapal di atas gunung, seharusnya orang membuat kapal di pinggir pantai, ya. Tapi Nabi Nuh sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala istiqamah, tidak pernah merasa sedih dengan cercaan dan tidak surut sedikit pun. Ini adalah bekal yang sangat penting bagi para duat. Dan yang ketiga yang juga disebutkan di dalam kisah Nabi Nuh yang sangat penting untuk kita fahami, bahwa keikhlasan di dalam beribadah dan kata yang lemah lembut itu adalah sesuatu yang sangat memberikan pengaruh bagi orang-orang yang mendengarkan dakwah itu. Mungkin itu Ustaz Fajrul. Iya, menarik sekali pembahasan kita pada kesempatan hari ini, karena kembali lagi kita bertemu dengan kisah para nabi. Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ternyata kita dibawa ke dalam suatu suasana ketika Allah membicarakan tentang kekuasaannya, tentang keingkaran orang-orang yang tidak mau menerima uluran tangan dari Allah, kebaikan dari Allah, baru kemudian Allah menceritakan para nabinya. Jadi kita bisa menemukan bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali kisah para nabi yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan utamanya adalah agar kita mengetahui dan memahami dengan baik mereka inilah para nabi dan para rasul adalah orang-orang terbaik yang merupakan utusan Allah, dan merekalah yang selayaknya patut dijadikan sebagai suri tauladan. Jadi kalau bahasa anak sekarang ini suka sama siapa? Oh, saya suka sama grup band Peter Pan. Saya ngefans dengan si Anu. Saya betul-betul kagum dengan Thomas Alva Edison atau Albert Einstein misalnya. Kita sebagai seorang muslim sudah diperkenalkan dengan profil-profil terbaik di dalam kehidupan ini. Para pekerja keras, orang-orang yang ikhlas di dalam kehidupannya, mereka itulah para nabi. Jadi salah satu tujuan utama ketika Allah memaparkan kisah para nabi di dalam Al-Quran, tujuannya adalah agar kita ngefans dengan mereka, agar kita dapat menjadikan para nabi ini dan para rasul sebagai suri tauladan. Oleh karena itu, umat Islam, siapa suri tauladannya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang terbaik itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan umat Kristiani, yang seharusnya menjadi ikutan mereka, profil utama mereka adalah Nabi Isa alaihi salam. Begitu juga dengan orang Yahudi, siapa yang patut mereka ikuti adalah Nabi Musa alaihi salam. Dan kalau mereka kekurangan profil untuk diikuti, masih banyak lagi para nabi dan rasul yang lain yang bisa dijadikan sebagai salah satu ikutan, contoh ikutan kita. Dari mulai Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Nuh dan seterusnya, sampai ada ribuan para nabi, ya, walaupun yang diwajib untuk diimani itu hanyalah 25 rasul yang tertera di dalam Al-Qur'an, ya. Bahkan mungkin tidak semua tertera nih, Ustaz, ya, di dalam Al-Qur'an. Para pendengar rahimakumullah. Nah, pertanyaannya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, kenapa di sini yang dipaparkan adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam, sedangkan Nabi Adam lebih dahulu ada dari Nabi Nuh, Nabi Idris lebih dahulu ada. Ini menarik sekali. Pertama, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, jawabannya adalah karena orang-orang lebih mempercayai keberadaan Nabi Nuh sebagai Nabi dan Rasul, sedangkan Nabi Adam tidak mereka percayai sebagai Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, pemaparan Nabi Nuh untuk mengingatkan mereka bahwa kepercayaan mereka terhadap Nabi Nuh sebagai seorang Rasul itu diingatkan kembali oleh Allah di sini dengan memaparkan apa yang terjadi pada dirinya dan bagaimana dakwah yang disampaikannya. Jadi untuk mengajak kembali, ini adalah Nabi yang pantas kalian ikuti. Yang kedua adalah bahwa apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam, peristiwanya betul-betul sangat besar dan sangat-sangat pantas untuk dijadikan sebagai pelajaran. Kalau Nabi Adam tidak begitu banyak kasus-kasus besar yang terjadi dan sanksi atau hukuman serta bala yang ditimpakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan Nabi Idris. Tapi pada masa Nabi Nuh, betul-betul terjadi satu peristiwa yang begitu hebat, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menjatuhkan hukuman kepada umatnya dengan banjir besar yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sepanjang sejarah ini belum pernah terjadi sampai saat sekarang ini, dengan hampir tenggelamnya bumi ini. Dalam satu pendapat dikatakan setengah daripada bumi ini tenggelam akibat hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka. Jadi artinya kita diingatkan kembali apa yang terjadi di Aceh, apa yang terjadi di saat sekarang ini, banjir bandang, tsunami dan sebagainya, itu hanyalah merupakan bagian kecil daripada ibrah yang harus kita ambil pelajaran. Sebelumnya juga sudah pernah ada bumi ini hampir tenggelam pada masa Nabi Nuh alaihissalam, tapi ternyata Allah tetap mempersiapkan kader-kader para nabi, apakah para nabi sendiri atau para ulama, yang tetap menampilkan kebaikan dan mengajarkan kebaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah berkacalah dan jadikan para nabi sebagai Sangat menarik sekali apa yang dibahas oleh Ustaz Perdana, karena yang dibahas itu adalah mengingatkan kita tentang firman Allah dalam ayat ini. Intinya adalah in kana kabura alaikum maqami wa tadzkiri bi ayatillah. Kabura di sini artinya bukan saja besar, tapi mereka merasakan berat. Maqam di sini adalah tempat tinggal mereka, sedangkan tadzkiri di sini adalah untuk tentang ayat-ayat Allah. Jadi mereka tinggal sudah merasakan berat di tempat mereka mukim, dan juga sangat berat mereka merasakan tentang firman-firman Allah. Maka jangan sampailah kita terjadi hal yang seperti ini, karena azab Allah akan lebih dekat kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki segala perilaku kita sehingga kita merasa lapang terhadap tempat tinggal kita dan terhadap apa yang diingatkan oleh para ulama dan para penerus rasul ataupun orang-orang yang mengingatkan tentang ayat-ayat Allah, terutama dalam melalui siaran radio Republik Indonesia ini, yaitu menjadikan kita sejuk dalam keimanan sesuai dengan tajuk yang kita yang kita disiarkan melalui radio ini sesuai dengan acara penyejuk keimanan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.